صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحين قرب عوضت حاد الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود الإله على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدر كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم والدور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقعه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات ممدود فحضرت في توفيق لله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فقل صبح الكمام من النور أنعمود وبرج الحامد المحمود مذعين لله بتعظيم والسجود محل القيام حرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى كمان ولأهل الكون أنس وسرور قد جد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضرب يا جل المتاني فأزار اليمن غرات واستنير بجمال وقفير حزني تفرع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك وسلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمرين ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا مع الفقر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جنب حسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جنب حسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل يغسره العين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ذهب نبي وجودي مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جوابا لكل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وقدنا نبجى سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جوار خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا طالع البدر علينا من سنيات الغدا وجب الشكر علينا ما دعا لله

وديائها وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول منا هو لمقتحم لكل هول منا الأول مقتيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وأبدان وشفائها ونور الأبصار ودائها وعلى آله وصحبه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول منا ولمقتحم لكل قول منا ولمقتحم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول منا هو لمقتحم لكل قول منا هو لمقتحم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه

dengan membaca kitab ringkasan kitab Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Ibn Abi Jamrah dalam mukhtasarnya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-218. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Tha'labah Al-Khushani, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Naha An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang, an akli kulli dhinabin minas sibai, memakan sesuatu yang bertaring dari binatang-binatang, binatang buas yang bertaring. Dari hadis ini ulama menjelaskan, khususnya di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian juga Imam Ahmad ibn Hanbal, madhab Hanafi, selain dari madhab Imam Malik, bahwa binatang yang bertaring adalah termasuk binatang yang diharamkan. Makna bertaring di sini adalah binatang yang selalu menggunakan taringnya untuk menangkap mangsanya atau untuk melumpuhkan mangsanya, selalu mendahulukan dengan taringnya. Kita lihat ayam, apa ketika dilihat kambing tidak pernah pakai taring, langsung aja kalau ada rumput dimakan. Unta pun demikian. Tapi ada binatang yang pasti mendahulukan taring. Dan lanjutan hadis ini, wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr, dari yang berkuku, dari binatang, dari burung-burung. Jadi burung yang bercakar, semua burung bercakar. Bukan itu maksudnya, burung yang selalu menggunakan cakarnya untuk melumpuhkan mangsanya. Kalau kita ayam-ayam, enggak ayam, kelihatan jagung di depannya, kelihatan cicak, ya langsung dipatuk, enggak usah pakai. Tapi seperti elang, langsung. Ini ciri-ciri bahwasanya binatang yang menggunakan taringnya untuk menerkam musuh, maka itu jenis binatang yang diharamkan. Kita bisa melihat harimau. Harimau menggunakan taringnya, dan banyak binatang-binatang lain yang selalu menggunakan taringnya untuk menerkam musuhnya, bukan sekedar menggigit biasa, tapi menggunakan taringnya. Dan juga dari burung-burung yang selalu menggunakan kukunya untuk mencengkeram musuhnya, mangsanya kemudian dimakan. Inilah yang difahami oleh para ulama dari madhab Imam Syafi'i khususnya. Adapun nanti dari madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, mereka hanya mengatakan itu makruh saja, sebab mereka tidak mengatakan haram kecuali yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Nabi di sini dianggap sebagai larangan-larangan yang tidak sampai derajat haram. Tapi kita dalam madhab kita Imam Syafi'i, maka harimau dan yang semacamnya, harimau dan yang semacamnya yang bertaring, kucing masuk di dalamnya, apa saja, segala binatang yang dia menerkam musuhnya kemudian dia melumpuhkan musuhnya dengan taringnya, maka itu adalah binatang yang haram untuk kita makan. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syatin maytatin, Nabi melewati seekor sapi yang mati, seekor kambing mati. Faqala, kemudian Nabi berkata, hal istamta'tum bi ihabiha, kenapa tidak kau manfaatkan dengan kulitnya? Bangkai kambing mati tidak disembelih. Kambing mati keracunan, kambing mati ketabrak mobil, kambing mati jatuh dari loteng. Mati yang jelas. Tidak sempat disembelih. Dagingnya haram, dia bangkai. Dan Nabi melihat bangkai, bangkai tidak bisa dipakai. Tapi Nabi berkata, hala istamta'tum biha ibiha biha, kenapa kau tidak manfaatkan kulitnya? Kemudian sahabat Nabi menjawab, innaha mayyitah, mati ini bangkai ya Rasulullah. engkau yang mengajarkan kepada kami kalau bangkai enggak boleh dimakan. Nabi mengatakan, innama khurima akluha, yang diharamkan itu dimakan bangkai, tapi kalau kulitnya engkau pakai maka itu boleh. Maka ini masuk bab fikih yang sangat besar, namanya bab ad-dibagh, menyamak. Kulit yang disamak, kulit yang dipisah dari dagingnya, kemudian dikeringkan, kemudian rontok daging-daging yang nempel di kulit, kemudian setelah itu dicuci, maka kulit tersebut menjadi kulit yang suci. Baik, kemudian sekarang apa kata ulama tentang penggunaan kulit tersebut? Kalau kapi, sapi dan kambing yang sudah disembelih, maka secara otomatis kulitnya pun suci karena disembelih. Enggak usah pakai tibah-tibahan, enggak usah pakai disamak-samak. Enggak tahu istilahnya samak itu bahasa mana ya? Itu bahasa Jawa perasaan. Enggak tahu di Indonesia ada enggak bahasa apa samak. Jadi kalau ada kapi, sapi dikuliti kulitnya, kambing dikuliti kulitnya, kemudian dibersihkan kulitnya, dikasih abu, dikasih apa yang panas biar cepat kering. Enggak tahu namanya. Kalau bahasa dulu waktu kita belajar mengartikan dalam bahasa Arab baddibahu dan nyamak. Sudah, ya sudah menyamak. Bikin kamu sendiri nanti. Ad-dibagh. Kemudian kalau dari binatang yang memang sudah sembelih ya enggak perlu lagi. Sebab kalau binatang yang sudah disembelih maka otomatis suci. Bahkan bukan saja bisa dipakai baju, itu bajunya, itu kulitnya kambing. Bisa dipakai, dimakan. Tapi sekarang yang jadi bangkai, mati ketabrak mobil, bangkai. Kulitnya bagaimana ini? Boleh kita manfaatkan kulitnya. Dan caranya adalah dikupas, dikuliti dari dagingnya, dibersihkan. Setelah dibersihkan nanti dikasih sesuatu yang panas. Jadi dibagh itu adalah kulit itu dipisah dari dagingnya, kemudian bagian yang biasa nempel ke daging itu dikasih abu atau kasih kotoran burung yang panas, jadi cepat kering biar tidak berubah menjadi busuk. Kemudian kalau sudah kering nanti rontok, satu rontok, rontok, rontok, kemudian dicuci. Setelah dicuci maka setelah itu bisa digunakan sholat, bisa jadi sajadah. Ini biarpun dari bangkai, dan di dalam madhab kita Imam Syafi'i semua binatang yang berkulit bisa dikuliti biarpun dari binatang yang aslinya haram. Kulit monyet, kulit binatang apa saja selain anjing dan babi, kulitnya bisa dimanfaatkan untuk baju, untuk tikar, untuk ini, karena menjadi suci itu semuanya. Dengan catatan proses dibagnya tadi benar, pensuciannya adalah dengan cara yaitu tadi dikuliti, kemudian dikeringi dengan ditabur debu atau abu, abu yang panas, kemudian tadi mengering, rontok, tapi sebelum dicuci masih najis karena tadi nempel dengan bangkai dan aslinya bangkai. Baru setelah kering dicuci menjadi sesuatu yang suci, dan itu boleh dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, boleh dipakai, bahkan dikatakan suci. Dalam madhab kita Imam Syafi'i dikatakan suci, bahkan luar dalamnya suci, luar dalamnya suci. Kalau seandainya kulit itu dibelah, dipisah kayak lapis gitu, karena ada kue lapis. Kalau seandainya kulit yang tebal itu tengahnya dirobek, kita sholat di dalamnya juga sah. Artinya luar dalamnya menjadi suci. Cuman biarpun menjadi suci tetap tidak boleh dimakan, sebab pembahasannya ini adalah bukan urusan makan tapi urusan memanfaatkan bangkai. Jadi kulitnya bisa dimanfaatkan. Wan Maimunah, dari Sayyidah Maimunah, anna fa'ratan waqa'at fi saminin, fi samnin. Ada kisahkan dari Sayyidah Maimunah, ada fa'rah, anna fa'ratan tikus waqa'at, jatuh fi samnin, di minyak samin. Minyak samin ya minyak, ya kayak minyak goreng, tapi minyak goreng yang membeku, samin. Di Arab yang umum minyak samin. Nah, akhirnya tikus itu mati. Kalau sudah tikus mati, berarti jadi bangkai. Fasu'ila Nabi anha, kemudian Nabi ditanya tentang hal tersebut. Ya Rasulullah, aku punya minyak samin. Ini minyak mahal, saya beli mahal. Tak tahunya kejatuhan tikus. Mati, tikus najis. Wah, ini apa harus dibuang semuanya? Tikus yang menjadi bangkai itu najis. Apakah dibuang semuanya? Nabi mengatakan, la alquha, kamu comot, kamu ambil tikus tadi dan sekitarnya, wa ma hawalaha dan yang di sekitarnya kamu angkat dan kamu buang, wa kuluhu dan sambilnya bisa kamu makan, kamu gunakan. Ini beri kabar, Nabi Muhammad berikan kemudahan bahwa jika minyaknya itu minyak yang beku, kemudian kejatuhan najis, cukup saja yang diambil najis dan di sekitarnya, selebihnya adalah tetap suci. Nah, di sana ada bab najis. Nah, najis itu baru akan pindah ke tempat lain kalau tempat tersebut basah atau najisnya itu basah. Insyaallah pertemuan yang akan datang singkat saya akan hadirkan tentang najis deh. Kita perlu fikih najis. Masih ada waktu? Boleh 5 menit ya saya kasih bab najis agar tahu najis itu apa. Najis ada juga bingung, najis itu enggak usah repot. Pokoknya Anda bisa menghafal angka 7. Najis itu hanya ada 7. Dihafal. Najis itu 7. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Itu najis. Baik dari manusia, binatang, ikan sama pokoknya. Baik manusia atau binatang, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang hukumnya najis. Selain mani manusia. Mani manusia adalah suci. Karena itu bakal janin, bakal manusia dan manusia telah dimuliakan Allah. Waqad karramna bani Adam. Manusia adalah mulia sampai bangkainya manusia pun tetap suci, maka bakal manusia juga suci. Jadi yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu adalah najis semuanya kecuali air mani. Selesai. Apapun yang keluar, sudah. Kemudian yang kedua, najis yang kedua adalah muntahan. Muntahan. Yang keluar dari perut lewat mulut itu muntahan juga najis. Yang ketiga, darah. Menurut mazhab Syafi'i, ini bukan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Syafi'i, darah baik itu darah seger atau darah busuk. Darah busuk itu adalah nanah. Darah busuk atau darah seger najis. Dapat berapa? 4. Ya. 3. Dapat 3. Hafal, harus hafal. Enggak hafal enggak boleh pulang. Ngafal 7 saja, ngafal duit 700 langsung hafal. 3 apa tadi? Yang keempat sekarang. Yang keempat adalah bangkai. Jadi darah najis, darah apapun. Darah ikan, darah kambing, darah manusia najis menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang keempat adalah bangkai itu adalah binatang yang halal dimakan. Ada dua bangkai itu. Bangkai adalah yang pertama, bangkai itu dari binatang yang halal dimakan tapi mati yang enggak disembelih. Sak kambing kecekik, kambing ketabrak, kambing keracunan kok mati, namanya bangkai. Padahal semula halal dimakan, kalau tidak disembelih maka jadi bangkai. Jelas? Yang kedua, bangkai itu adalah binatang yang haram dimakan biarpun disembelih tetap bangkai. Nyembelih ular ya bangkai, nyembelih harimau bangkai. Jadi itu bangkai. Jadi semua bangkai itu najis. Semua manusia, binatang, kecuali 3 bangkai. Semua bangkai itu najis kecuali 3 bangkai. Yang pertama adalah bangkai manusia. Yang kedua bangkai belalang. Yang ketiga adalah bangkai ikan. 3 bangkai ini adalah suci. Yang satu tidak boleh dimakan, yang dua boleh dimakan. Bangkai manusia enggak boleh dimakan, kemudian bangkai belalang dan bangkai ikan boleh dimakan. Alhamdulillah, ikan itu kalau mati begitu saja enggak usah pakai sembelih. Itu kemurahan dari Allah. Kalau seandainya ikan itu harus sembelih, yang punya teri nanti pusing. Alhamdulillah. Paham ya? Ikan, bangkai ikan adalah halal, tidak najis, suci. 3 bangkai. Bangkai manusia, bangkai semua bangkai selain 3 ini. Maka kalau ditanya bangkai semut najis atau tidak, semut, lalat, cacing. Itu pokoknya selain dari petiga, masa cacing sama dengan manusia? Harus paham di situ. Jadi semua bangkai adalah najis kecuali tiga bangkai. Kemudian yang kelima, berapa? Lima. Yang kelima adalah minuman keras yang cair. Minuman keras yang cair, apakah itu tua atau minuman beralkohol? Alkohol najis, cair. Maka alkohol kalau nempel ke apapun haram diminum. Termasuk alkohol yang ada di obat batuk. Cawas, hati-hati. Jangan minum obat batuk yang beralkohol. Cari yang lainnya. Harus mengerti, termasuk obat vitamin ada alkoholnya, haram dan itu najis. Lima. Yang keenam adalah anjing, yang keenam adalah anjing dan keturunannya. Keturunannya itu macam-macam. Kalau ada anjing melahirkan kambing, tetap kambingnya najis. Anjing melahirkan seorang laki-laki ganteng, tetap najis. Biasa keturunan itu bermudah. Yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Babi dan keturunannya, selesai. Ada tujuh dan harus hafal. Sesuatu yang keluar dari dua lubang, muntahan, darah seger atau rusak, bangkai, minuman keras cair, minuman memabukkan cair, anjing dan babi. Setelah itu jangan mikir najis. Kalau Anda bisa nginget yang tujuh, paham? Ibu di dapur nyimpen timun atau terong kelamaan 2 minggu, hitam, masya Allah hitam, ibu pegang baunya masya Allah, najis atau tidak? Masih bingung itu ibunya, nggak ngerti tujuh tadi, belajar kok ngantuk ini, gimana ini? Memang Buya ngomong ada terong tadi, terong busuk ada, kok masih bingung? Terong busuk najis atau tidak? Tidak. Ada orang masya Allah punya baju, senangnya baju putih dan banyak beli baju, satu losin isinya berapa? 12, cuman manajemen pemakaiannya Januari 1, Februari 1, sebulan sekali ganti. Akhirnya bajunya menjadi hitam, baju putih jadi batik, masya Allah baunya sak masjid keciuman. Najis atau tidak? Hah? Ragu-ragu di belakang. Memang Buya ngomong keringet najis tadi. Belajar enggak boleh setengah-setengah, kalau belajar fikih itu harus yakin. Memang Buya ngomong keringet najis? Tidak ada, ya udah enggak najis, cuman itu jorok gitu saja. Harus pasti bicara najis itu. Ngomong najis bingung. Masya Allah ada orang buang ingus. Satu nampan. Baik, dibagi-bagi kena baju, najis atau tidak? Ingus, dari dalam. Masih bingung. Masya Allah, tujuh gak ada ingus kok jadi bingung ingus gimana ini, ya Allah. Ini baru mulai, berarti sekarangnya harus kayak belajar fikih ini kayaknya. Belajarnya kayak tasawuf, tok, bersihkan hati, tapi zahirnya gak bersih juga gak diterima oleh Allah. Baik, selesai najis. Tujuh, selain itu jangan mikir itu najis. Selesai. Kita langsung saja. Tadi kalau ada najis, itu baru akan pindah ke tempat lain kalau najisnya basah atau yang disentuh itu basah. Kering dengan kering tidak memindah najis. Di Masjid At-Taqwa ada anjing tidur di mihrab masjid, atau di sini ada anjing 6 tidur di sini. Akhirnya kaget pengurusnya, digusah, pergi, dilihat karpetnya kering, anjingnya juga kering, tetap sah sholat di atasnya. Sebab kering dengan kering tidak memindah najis. Anda ke pasar disenggol anjing, tinggal dilihat saja kamu kering atau tidak. Kalau Anda kering, anjing kering, enggak akan pindah najis. Selesai, jangan pusing. Jadi yang memindah najis adalah bebasahan. Yang memindah najis adalah bebasahan. Tangan Anda basah, mukul bokongnya anjing, batal, apa? Najis. Tapi kalau Anda kering, mukul anjing, kering dengan kering, tidak memindah najis. Ada di kamar, tak taunya kita punya anak kencing banyak memenuhi kamar, najis atau tidak? Hah? Bingung. Ya, sudah tahu yang pertama yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, bilang kencing, takut jebakan nih. Kencing sudah jelas, bingung, tidak ada yang jawab. Hah. Kencing, ini ada anak kecil kita kencing di kamar, penuh, full, najis atau tidak? Aduh, yakin, oh, najis. Masya Allah, belajar fikirnya bagaimana ini? Hah. Najis, baik. Setelah itu sehari dua hari kering. Najis atau tidak? Ya tetap najis, baru dicuciin, kok bingung ini. Hanya kering saja, kok bingung ini. Belum dicuciin ya tetap najis. Kemudian setelah itu Anda masuk ke kamar, Anda ngijek air kencing, ngijek lantai yang kena kencing, cuman kencingnya kering, Anda nggak pakai sandal, pindah anak najisnya. Dilihat dulu dong, kalau kakimu basah najisnya pindah, tapi kalau kakimu kering, di sana kering, maka tidak pindah. Harus paham, selesai. Tidak usah pusing. Wallahu a'lam bishawab. Bab fikih. Sekarang kita kepada hikamnya Ibn Athail As-Sakandari. Al-hikmah as-sadisah, hikmah yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila an qala la yakun amadu ta'akhuril ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Janganlah sampai keterlambatan pengkabulan dari Allah, ta'akhuril ata'i itu terlambatnya pemberian atau pengkabulan dari Allah, ma'al ilhahi dengan keseriusanmu fid du'ai di dalam doa, mujiban liyaksika, menjadi sebab kamu putus asa memohon kepada Allah. Engkau sudah memohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat sampai dengan ilhah. Ilhah itu kalau kepada manusia maksa. Allah itu senang kalau dipaksa begitu. Maksudnya memintanya itu pakai ilhah. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau sama orang, bah, duit, duit. Wah. Tapi dengan Allah senang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah senang al-ilhah. Ada orang minta dengan serius, dengan benar, tapi ternyata belum dikabul oleh Allah. Maka jangan sampai keterlambatan Allah di dalam mengkabul doamu itu menjadi sebab kamu putus asa di dalam berdoa. Enggak boleh. Fawadhamina lakam al-istijabata. Kamu harus yakin, karena Allah sudah menjamin akan mengkabul semua doamu. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta, pasti Allah akan kasih. Tapi ingat, fima yakhtaruhu lak, Allah akan memberikan kepadamu di saat kamu memohon dan berdoa, fima yakhtaruhu laka, sesuai yang Allah kehendaki dan Allah pilihkan untukmu. La fima takhtaruhu lak linafsik, bukan sesuai dengan apa yang kau pilihkan untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu, la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang Allah kehendaki dan bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Jadi begini, Allah sudah berjanji akan mengkabul doa hambanya. Sudah berjanji akan mengkabul doa hambanya. Artinya, jika benar doamu, maka Allah akan mengkabul. Sebab Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Hanya kadang ini kita itu tidak mengerti yang kita minta itu. Kadang kita minta, Allah lebih tahu. Maka dikatakan, Allah akan memberikan kepadamu sesuai yang Allah pilihkan untukmu, yang paling tepat untukmu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan pada waktu yang Allah pilihkan, bukan waktu yang kamu pilih. Allah memilihkan untukmu pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi begini, kalau kita berdoa memohon kepada Allah, kadang kita minta sesuatu yang kurang penting untuk kita. Tapi kenyataannya begitu kejadian. Kita sering minta sesuatu yang kurang penting. Ada yang lebih penting. Karena kita minta sesuatu yang kurang penting dan Allah mengkabul doa kita, maka Allah beri sesuatu yang lebih penting. kita minta hijau kadang dikasih merah oleh Allah. Kita hanya minta duit, ya Allah berikan padaku rezeki yang luas. Duha pun pengin duit, duhaan pengin duit, baca waqiah pengin duit. Tapi tidak dikasih duit oleh Allah. Sebab Allah tahu ini anak ini hambaku ini salah berdoa. Jantung anaknya lebih penting loh dia. Paru-paru anaknya lebih penting. Imannya lebih penting, maka Allah kabul, cuman gambarnya beda. Bukan seperti yang diminta. Maka husnudzon kepada Allah ini perlu di dalam berdoa. Memohon kepada Allah harus dibarengi dengan husnudzon, prasangka baik. Jangan sekali-kali kita menduga Allah tidak mampu mengkabul doa kita. Dan Allah memilihkan, Allah mengkabul doa kita, ini adalah pada waktu yang Allah pilihkan, bukan pada waktu yang saya pilih. Suatu ketiga, reka-reka berusaha. Dulu waktu kita masih kuliah, masih mondok, masih sekolah, ya pengen sambil usaha, itu loh maksudnya. Setiap malam doa itu, ya Allah semoga rezekiku banyak, itu doa. Ternyata saya bersyukur alhamdulillah tidak dikabul hari itu. Kalau dikabul hari itu enggak melanjutkan sekolah itu pasti. Keenaan sama duit. Bangkrut lagi saat itu, alhamdulillah. Buka rumah makan hanya sehari. Bagus. Dagang, pokoknya enggak bisa. Nah ini, coba seandainya waktu itu terus diberi oleh Allah, lupa belajar. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Banyak orang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya permohonanku dikabul saat itu, apa yang terjadi padaku? Sebuah kisah mungkin sebuah contoh. Allah milikin diantara, ya Allah, berikan keselamatan kepadaku, ya Allah, aku mau naik pesawat hari ini, atau naik mobil jam begini. Doa, ya Allah semoga perjalananku cepat sehingga ke terminal tidak terlambat, ya Allah. Minta kan? Tak taunya terlambat. Tapi dia pengennya selamat. Terlambat. Setengah jam kemudian dapat berita, mobil yang mendahului dia kecebur jurang. Ayo. Syukur alhamdulillah. Allah pilihkan terbaik buat dia. Ini sebuah contoh. Pokoknya jangan suudzon deh pada Allah. Kalau terlambat dinikmati, mungkin Allah memilihkan yang terbaik. La'alla fi dzalika ta'khir kullu matma'i. Apa yang dikatakan Habib Ali Afsyi atau siapa mengatakan, barangkali dengan keterlambatan ini Allah akan beri segala sesuatu yang lebih kita senangi, harapan kita. Jangan suudzon pada Allah. Jadi kalau sudah minta kepada Allah tuh serahkan, dan kita harus tahu bahasanya, doa itu tujuan, bukan perantara untuk menuju kepada tujuan. Doa itu tujuan. Jadi kita berdoa itu mukhul ibadati, doa itu hakikatnya adalah saripati ibadah. Jadi bukan untuk menuju tujuan. Jadi kita berdoa ini sudah serahkan kepada Allah, tugasku memohon kepada Allah. Bukan doa ini adalah perantara untuk sampai kepada tujuan. Kalau doa perantara, ya Allah berikan padaku rizki, giliran dikasih rizki, lupa berdoa, enggak ingat pada Allah lagi. Baik, di sini disebutkan, kalau ternyata suatu ketika dirimu memohon kepada Allah dengan permohonan yang benar-benar permohonan yang sah, lah kok belum diberi oleh Allah, jangan prasangka buruk kepada Allah, dan jangan menjadi sebab kamu putus asa di dalam berdoa. Kenapa? Allah akan selalu mengkabul doa hambanya dan pasti dikabul. Cuman kadang kamu minta hijau dikasih merah karena merah bagimu lebih penting. Alangkah banyaknya kita itu menyukai sesuatu, ternyata itu lebih jelek untuk kita. Dan kadang kita tidak senang dengan sesuatu, ternyata itu lebih bagus untuk kita. Kemudian waktunya pun kita pengin saat ini, ternyata Allah tidak beri saat ini, diberi minggu depan. Kalau kita diberi hari ini mungkin tambah tidak baik. Husnudzon kepada Allah. Baik. Jadi kalau sudah kita berdoa, Allah pasti akan mengabul sesuai dengan janjinya. Cuman doa itu bagaimana? Ada syarat berdoa itu, ada dong. Doa itu kalau dalam bahasa Arabnya itu dengan maksudnya meminta. Doa itu meminta, cuman mintanya kepada Zat yang Maha Agung, namanya doa. Jadi doa ini meminta kepada Allah dengan sifat-sifat khusus, namanya doa. Kalau saya minta kepada Anda, minta, bukan berdoa, berikan saya duit. Tapi kepada Allah, kepada Zat yang Maha Agung, maka minta. Maka syarat doa yang pertama adalah kesadaran dirinya, bahwa kesadaran akan keperluan hajatnya dirinya kepada Allah. Jadi waktu mohon itu adalah betul-betul dia merasa menjadi seorang hamba yang sadar kalau dia perlu dan butuh kepada Allah. Ini syarat doa yang pertama. Jadi waktu memohon kepada Allah, ya dia sadar dirinya adalah hamba yang dengan segala kelemahan memohon kepada Zat yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha kaya, maha memberi, lalu memohon, ya Allah, dengan ketawaduan. Nah kalau tanpa ini gak bisa. Ada orang baca doa satu gebok gak sadar, ngapain kamu? Allahumma ya, ya. Sudah begitu minta dikabul, enggak. Kamu menghadap kepada Allah. Bagaimana manusia dengan manusia saja kalau kita sangat butuh, kita menata diri kita. Kalau kita ingin menghadap kepada orang yang dalam aturan dunia di atasan kita, ayahanda kita, bos kita, atau siapa saja, dalam keadaan hajat, bagaimana kita yuk? Datang akan mengucapkan salam yang baik, duduk dengan baik, tata krama dan sopan. Coba kalau kita datang kepada bosnya, bisa, bos minta duit dong, saya banyak perlu dong, ngadepnya ke sana, kurang ajar kamu, minta ngadep sini dong. Lah katanya doa mintanya kepada Allah, hatinya tidak dihadapan kepada Allah. Baca doa 60 lembar tapi enggak sadar doanya. Allahumma, Allahumma. Doa yang serius tampakkan di hadapan Allah kalau dirimu butuh, dan menghadaplah dengan hatimu karena Allah melihat hatimu, ya Allah. Yang pertama ini. Maka doa yang hanya diucapkan di lidah saja tidak disadari dengan hatinya, itu belum doa. Ya namanya minta tadi. Permintaan saja bukan permohonan doa. Sebab kalau kita, ya Allah berikan aku duit, itu minta dalam bahasa. Tapi yang namanya doa itu kesadaran akan lemahnya dirinya, kehinaan dirinya, rendahnya dirinya menghadap kepada Zat yang maha agung, yang maha kuasa, yang bisa merubah semuanya, lalu mengadu, ya Allah, dengan segala kelemahanku aku menghadap kepadamu, ya Allah, dengan segala kefakiranku aku menghadap kepadamu, ya Allah, berikan kepadaku begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk di dalam berdoa, sadar kalau dia seorang hamba yang perlu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan manusia saja sangat tidak tepat kalau kita tidak pakai sopan santun. Coba aja nanti minta duit sama suami sambil melengos begitu, bang enggak duit, boro-boro dikasih. Dengan manusia yang satu pangkat saja kalau kita tidak pakai adab, menjadi manusia yang kita minta pun tidak senang dengan kita. Bagaimana tidak adab dengan Zat yang maha agung? Manusia satu pangkat dengan kita, tapi dengan Allah tidak beradab. Makanya harus dengan adab. Kemudian yang kedua, di dalam memohon kepada Allah ini kita mendahulukan dengan permohonan maaf. Kita sering banyak dosa. Jadi dahulukan dengan istighfar, ingat dosa-dosa kita. Dan kita harus yakin Allah Maha Pengampun, tapi ingat dosa, ya Allah, kita punya dosa ini. Baru setelah itu kita istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Baru setelah itu pantas minta, Allahumma ya Allah. Contoh kalau Anda punya kesalahan dengan bapak, ke orang tua kita, atau seorang istri punya kesalahan pada suami, atau kita punya kesalahan dengan bos kita, atasan kita. Salahnya besar, dan pasti buat murka dia. Kemudian kita belum minta maaf, tak tahu minta bantuan. Ini kan orang pasti marah dia. Kemarin kamu salah aja belum minta maaf, kurang ajar, benar sekarang meminta duit. Tapi kalau kita mendahulukan minta maaf, Abah, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Bos, kesalahan saya. Suamiku, kesalahan saya. Mohon maaf, khilaf saya kemarin dan sebagainya. Setelah nerima, baru kita minta. Dengan Allah pun demikian. Mestinya lebih kita merasa malu meminta kepada Allah sebelum kita minta ampun. Nah, di sana ada disebutkan seorang laki-laki yang minta kepada Allah, ya muddu yadahu wa yakulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada orang Ash'ath Akbar, compang-camping berdebu, menunjukkan orang kayaknya enggak senang dengan dunia. Akhirnya orang yang hanya dengan Allah saja, dia menengadahkan tangan dan mohon kepada Allah, ya Rob, ya Rob, tanda ilhah, mintanya serius, ya Allah, ya Allah. Akan tapi apa? Makaluhu haram, mamashrabuhu haram, mamalbasu haram. Cuma kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul doanya oleh Allah? Maka termasuk sebab doa tidak dikabul adalah kalau kita melakukan keharaman belum minta maaf, maka tobat ini penting. Kalau seandainya kita masih dikubang keharaman urusan makan, rizki misalnya, sadari saat itu, ya Allah, aku masih berada di keharaman, ya Allah, aku ingin pindah tapi aku belum punya tempat, ya Allah, aku mohon pindahkan, ya Allah. Dan kita mohonnya pun sadar akan keharaman itu, berarti ini minta maaf kepada Allah. Makanannya riba, rebutan waris, terus apa lagi, bohong di pasar, di depan Ka'bah nangis-nangis, Allah, Allah, bohong dia, gak akan dikabul oleh Allah. Makanannya haram, bekalnya haram, tobat dulu baru nanti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini masalah doa. Kemudian nanti ada tambahan dalam berdoa, setelah kita memohon kepada Allah, menjaga makanan, yang keempat, menjaga makanan dari makanan yang haram, minuman yang haram, baju yang haram, menghindarkan dari yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita pernah melakukannya, tinggal masuk ke atasnya tadi, bertobat. Kemudian setelah itu kita mencari tempat yang mulia, tempat yang mustajab, tempat yang dikabul, ngambil waktu yang tepat itu. Tapi yang paling inti adalah tiga hal tersebut, sadar di saat kita memohon kepada Allah, kemudian bertobat, menyesali dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah menghindari dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka itulah orang doa yang sesungguhnya, baru disebut doa. Dan jika dia telah berdoa bahkan dimanapun tempatnya, maka Allah akan kabul. Apalagi jika kita mengambil tempat yang sangat mudah dikabul atau waktu yang mudah dikabul, seperti sepertiga malam akhir atau di depan multazam, maka akan dikabul oleh Allah. Tapi kalau tiga ini kita penuhi, tiga syarat ini, maka itu hakikat orang berdoa. Dan kalau sudah dia berdoa, janji Allah, astajib lakum. Kemudian setelah itu ingat, setelah Anda berdoa, astajib lakum maksudnya aku kabul doamu. Kemudian setelah Anda berdoa, jangan buru-buru. Innallaha, asalkan orang yakbalu. Innallaha yastajibu du'a'a abdih. Allah akan senantiasa mengkabul doa, bukan permintaan saja. Doa dengan syaratnya tadi, sadar dirinya seorang hamba yang butuh kepada Allah, memerlukan kepada Allah, hajat kepada Allah. Allah senantiasa mengkabul doa hambanya, malam ya'jal, asalkan tidak buru-buru. Bagaimana buru-buru? Buru-buru itu baru berdoa, setelah berdoa beberapa hari, gara-gara belum dikabul ini, kayak Imam Syaikh bin Athaillah ngomong, belum dikabul langsung, aku sudah sholat duha 20 tahun tetap melarat, aku sudah berdoa belum dikasih. Ini namanya buru-buru, ya'jal. Waqad da'autu walam yustajab li, aku sudah berdoa kok belum dikabul, itu buru-buru mendahului Allah, padahal mungkin sekali Allah sudah kabul, hanya kita tidak tahu pengkabulannya seperti apa. Maka setelah Anda pasrah kepada Allah, memohon kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat tadarru, tadallul, merendah di hadapan Allah, menyadari kelemahan kita, kemudian kita memohon untuk ampun kepada Allah, kemudian kita menjauhkan dari yang haram, lalu menengadahkan tangan, setelah itu maka tunggulah pemberian dari Allah. Dan jangan prasangka buruk kepada Allah, kalau ternyata saat itu Anda belum dikasih, belum tentu Anda belum dikasih, hanya mungkin Anda tidak tahu, atau mungkin telah Allah Allah simpen nanti untuk di akhirat. Jadi yang jelas, tidak boleh diantara kita berprasangka buruk kepada Allah lalu berkata, aku sudah berdoa ternyata tidak dikasih, aku sudah minta doa, minta kiai, minta ini, tapi tetap tidak dapat jodoh. Lah, ngomong tidak dapat jodoh beneran, mendahului Allah. Kisah Sayyidah Hannah, penutup, ibunda Siti Maryam. Sayyidah Hannah imra'atu Imran, it qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraro. Ibunda Siti Maryam itu namanya Hannah, itu selalu mohon kepada Allah agar diberi seorang laki-laki yang terbebas dari keributan dunia, hanya menjadi ahli ibadah. Doanya seorang laki-laki, doanya Sayyidah Hannah wanita solehah, doanya dikabul oleh Allah. Doa setiap hari agar diberi seorang anak laki-laki yang akan diwakafkan untuk beribadah di tempat ibadah. Tak tahunya apa? Setelah lahir, inni wadaktuha untha, keluar perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, semua orang tahu laki-laki bukan seperti perempuan. Yang diimpikan oleh Sayyidah Hannah adalah punya anak perempuan. Wa inni samaituha Maryama, Wa inni u'idzuha wa dzurriyyata u'idzuha biha wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Aku beri nama Siti Maryam. Akhirnya diberi nama Sayyidah Maryam. Maryam seorang perempuan. Apakah ini berarti doanya Hannah tidak dikabul? Dengar dulu, jangan ngomong begitu. Doa Sayyidah Hannah dikabul oleh Allah. Lah tapi kok keluar perempuan? Tapi perempuan seperti apa coba? Perempuan yang oleh Allah diberi segala kemuliaan dan ternyata seorang wanita yang bisa mengabdi di tempat peribadatan, tidak pernah keluar. Di tempat peribadatan sampai Sayyidina Zakaria itu terkagum dengan Siti Maryam. Kok bisa? Di musim panas ada buah musim dingin. Di musim dingin ada buah musim panas. Anna laki hada. Dari mana kau dapat itu semua ya Maryam? Menjawab, dari Allah. Sudah punya kelebihan karomah itu. Sampai Sayyidina Zakaria lihat, mengintip, mencuri tempat yang digunakan Siti Maryam untuk memohon kepada Allah. Huna, disitulah Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah putra, dan akhirnya Sayyidina Zakaria diberi oleh Allah anak. Kemudian bukan tidak sampai di situ. Siti Maryam itu yang seorang wanita bisa beribadah maksimal, mendapatkan karomah, mendapatkan makanan kiriman dari Allah langsung, sampai pada akhirnya dia itu diseru seperti kaum laki-laki. Warka'i ma'arroki'in, dalam ayat selanjutnya, beribadahlah kau seperti kaum laki-laki. Kelihatannya perempuan tapi kualitasnya kayak laki-laki. Tidak sampai di situ Siti Maryam. Ternyata setelah itu Siti Maryam oleh Allah tiupkan roh di dalam perutnya. Ditiupkan di dalam perutnya, malaikat Jibril memberikan kabar bahwasanya di dalam perut Siti Maryam ada seorang bayi. Setelah itu bayi keluar. Keluar siapa? Yuk, Nabi. Seorang Nabi besar. Nabi besar. Ini buah daripada doanya. Maka jangan buru-buru. Doa kita ini pasti akan dikabul kalau Anda benar doa. Cuman mungkin langsung kepada Anda, atau ketemu anak, atau ketemu cucu. Ini Siti Maryam istimewa. Punya anak. Namanya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa orang besar. Dan kebesaran Nabi Isa itu ulang oleh Allah. Bukan saja pada zaman Sayyidina Isa alaihissalam. Setelah itu dirusak oleh pengikutnya, dianggap sebagai Tuhan. Dan Nabi Isa tetap mulia. Karena bukan Nabi Isa yang mengajarkannya. Nanti akan diberi oleh Allah kabar gembira untuk ibundanya Sayyidina Isa itu Siti Maryam, dan neneknya Sayyidah Hannah. Bahwasanya Sayyidina Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan turun ke bumi dan akan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa lagi bisa bergabung dengan umat Nabi Muhammad, bertemu dengan Imam Mahdi alaihissalam. Ini adalah keistimewaan demi keistimewaan. Lihat, seolah-olah kalau mikir doanya Sayyidah Hannah enggak dikabul, minta anak laki-laki keluar perempuan. Tapi kenyataannya biarpun perempuan, kualitasnya adalah tidak kalah dengan kaum pria. Maka dari itu kalau Anda memohon kepada Allah, serahkan kepada Allah dan yakini bahasanya doa itu adalah tujuan. Sudahlah, engkau memohon, selesai urusanmu dengan Allah. Adapun tidak dikasih di dunia, bisa saja nanti dikasih di akhirat. Yang jelas jangan sampai Anda berkata bahasanya aku memohon belum dikasih. Itulah al-ajalah, buru-buru. Buru-buru, ya Allah, aku sudah doa tapi kok belum dikabul. Kenapa kamu ngomong begitu? Dalam riwayat lain, kalau engkau minta kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, kamu yakin kalau Allah akan mengkabul doamu karena Allah Maha Kuasa. Ini adalah adab dalam berdoa. Maka selama ini yang memohon kepada Allah, benahi cara memohonmu. Mohonlah dengan khusyuk, kemudian bertobatlah kepada Allah, kemudian hindari keharaman, kemudian setelah itu tunggu janji Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Kalau tidak hari ini, esok. Kalau tidak esok, minggu depan. Kalau minggu depan, tahun depan. Kalau tidak di dunia, akan Anda temui nanti di akhirat. Bahkan ini banyak di akhirat nanti yang berkata, mereka-mereka yang doanya tidak dikabul di dunia ternyata dikabul di akhirat. Mereka sampai berkata, ya Allah, kenapa doaku ada yang kau kabul di dunia? Kalau aku tahu indahnya akhirat, saya tidak pengen doaku kamu kabul di dunia, ya Allah. Sampai ngomong gitu. Makanya yakinlah bahasanya doa akan dikabul oleh Allah. Kalau tidak di dunia, adalah di akhirat. Kalau tidak hari ini, hari esok. Kalau tidak merah, dikasih hijau. Yang jelas Allah bahkan mengkabul. Keyakinan yang boleh dibangun, maka jangan sampai putus asa dan jangan sampai prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hadir wal hadirat, para jemaah, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya, dan bagi Anda para pendengar setia radioku dan pemirsa Al-Bayu TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda yaitu di alamat fanpage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albaja. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada para jemaah, dari jemaah bapak-bapak satu dan jemaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya tadi tentang pembahasan buaya. Waktu itu ada sebagian ustadz yang bilang katanya itu buaya halal. Nah, tadi kan Buya menjelaskan haram. Tentang kehalalan itu dengan berbagai macam alasannya, maka mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Saya mau bertanya, ini titipan dari tetangga. Kan tetangga tuh cerai, Buya. Anak apa? Anak tuh satu-satu, kan punya anak dua. Nah, itu satu-satu, ke bapak satu, ke ibu satu. Nah, anak yang ikut ibunya bisa, itu bisa, suami istri bisa. Suami istri bisa. Nah, anak yang ceweknya itu kan ikut bapaknya. Tapi anak yang ceweknya itu tuh susah untuk diaturnya tuh, Bu ya. Jadi semaunya sendiri. Tapi alhamdulillah anak yang laki-laki itu ikut ibunya, alhamdulillah. Tuntutan ibunya itu benar. Jadi anaknya tuh insyaallah jadi saleh lah gitu, tahu agama. Nah, pertanyaannya gini, Bu ya. Apakah nanti di akhirat sang ibu itu dipertanyakan atas anak yang ada yang ikut bapaknya gitu. Waalaikumsalam, Bu ya. Makasih. Salam. Yang pertama adalah buaya adalah binatang buas. Doyan manusia dia. Bukan di film dok itu, alam nyata itu betul. Kalau ada orang ngomong halal, tentu lihat di mana dia berada. Kalau Anda duduk di Maroko sana, wajar orang ngomong begitu. Termasuk di Maroko sana tiba-tiba ada orang ngomong kodok halal, swike. And kodok halal, dia orang Maroko, madhabnya Malik. Tapi kalau orang madhab Malik, Syafi'i harus ngomong Syafi'i dong. Kalau salah baca buku itu jadi masalah. Yang dibaca buku apa kan gitu? Buku tentang perbandingan madhab, dia tidak kuat menghafal. Kalau di masyarakat kita adalah masyarakat Syafi'i. Kalau madhab Imam Malik, Anda boleh besok bikin sate kera. Sate kera. Bahkan sate anjing juga. Mau apa ayo? Sekarang permasalahannya itu dia itu siapa? Pelajar yang sesungguhnya ngambil ilmu di mana harus begitu. Kalau madhab Syafi'i jelas. Kecuali dia ngomong, ini saya nukil dari madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Madhab Imam Malik, harimau pun boleh dimakan. Biarpun tidak dimakan oleh mereka. Boleh, kata guru kami, kita kan punya guru Malik. Malik, madhab Malik. Kan madhab Malik, kan binatang-binatang kan halal semua. Akhirnya kita plus. Ya Syekh, anjing kan halal. Kera khayal. Benar wahai anak saya, ya walati wahai, anjing ala halal, harimau juga halal. Cuman orang yang makan semuanya itu hanya orang rakus. Mereka pun ternyata biarpun halal tidak harus dimakan, hanya orang rakus itu. Masih ada yang lainnya kemana makan? Makan ular. Malah ini kadang-kadang fatwa di Indonesia dibuat-buat, bikin orang jadi rakus. Masih ada ayam potong, ayam kampung, ada ikan laut. Mau makan kera, susah nyarinya ke pelangon sana nanti. Jadi kalau memang dia yang mengatakan adalah ikut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya tidak disalahkan. Cuman di mana itu, kalau di Indonesia, atau dia ngeliat website, atau tanya. Ya yang salah tanyanya, Mbah Google tidak memberitahu. Kalau Mbah Google kan asal saja jawabnya kan, yang penting keluar gitu kan. tidak mengesahkan ini madhab Syafi'i, dikeluarkan Syafi'i, enggak. Jadi begitulah, kalau dalam madhab kita Imam Syafi'i sudah sangat jelas yang demikian itu adalah haram dan jangan dimakan. Makan aja ikan, ikan cumi-cumi kayak itu, akan cucut apa-apa gitu boleh, tapi tidak usah makan, bahaya. Jadi yang mengatakan halal tentu adalah bukan di dalam madhab kita, termasuk kodok dan sebagainya. Selagi kita madhab Imam Syafi'i, kita akan mengatakan bahasanya jangan makan kodok. Tapi bagaimana jika ada orang makan kodok? Dilihat dong keadaannya. Kalau ada orang ternyata makan kodok atau makan apa tadi, buaya, tentu makan buaya lebih ringan daripada makan babi, makan buaya lebih ringan daripada makan riba, makan buaya lebih ringan daripada makan koruptor, korupsi, makan buaya lebih ringan daripada makan hasil bohong. Makanlah buaya, ikut madhab Imam Malik. Yang penting jangan makan riba, jangan ngerebut waris saudara, itu urusannya. Ini adalah masalah perbedaan di antara para ulama. Tapi di madhab Syafi'i enggak, jangan makan buaya dan jangan makan apa tadi, harimau, dan jangan makan kera, dan jangan makan ular. Wallahu a'lam bishawab. Suami istri berpisah, kemudian anak putrinya ikut bapaknya. Bapaknya enggak bisa mendidik dalam bahasa yang kami dengar tadi, sehingga anak gadisnya ya semuanya sendiri, sementara anak laki-laki ikut ibunya. Baik, di dalam perpisahan di dalam Islam itu, kalau pernikahan itu terjadi dan masih bersatu, imsak bima'ruf, bersatu dalam keindahan kebaikan. Ma'ruf itu adalah baik, saling memberikan kebaikan, merasakan kebaikan. Kalau ternyata harus pisah, tasrih bi ihsan, berpisah pun tentunya pisah dengan baik-baik. Di dalam Islam itu perceraian bukan menjadi permusuhan, sehingga seorang suami memberikan mut'ah, memberikan hadiah, hei istri, kamu mantan istriku, aku cerai, aku buatkan rumah, dan semoga kamu dapat suami lebih bagus dari saya, harusnya itu baik, dikasih hadiah. Apalagi di situ ada anaknya, tidak boleh anak itu istilah broken, sehingga anak harus jadi nomor satu. Kan perceraian terjadi, anak tanggung jawab, yang memberi nafkah tetap suami, biarpun yang mengerjakan misalnya sang anak, sang istri, istri yang mantan istri yang merawat anak, boleh yang suami yang membiayai, mantan suami yang membiayai, tetap kewajiban berjalan. Tidak boleh perpisahan itu korbannya di anak, broken gak boleh terjadi. Itulah perpisahan secara syar'i yang benar menurut petunjuk akhlak Islami. Nah, sebagai seorang istri, mantan istri, kok menemukan anak perempuannya bandel dengan sang mantan suami, kok tidak benar, ya punya kewajiban tetap untuk mendidik, bertemu dengannya, menasihatinya, atau kasih tahu mantan suaminya, kenapa anak putrimu kok seperti ini. Jadi membaginya tadi bukan membagi hak, anak putri itu tetap anakmu, ibaratnya begitu. Jangan, wah anak putrinya sama anakmu, anak laki-laki anakku, enggak ada, sama anak perempuan juga anaknya mantan istri, anak laki-laki yang bersama sang mantan istri juga anaknya mantan suami, sama-sama. Jadi kalau menemukan salah satu anaknya bejat, harus bergegas dong untuk menyelesaikan semuanya. Kalau seorang mantan istri membiarkan anaknya, ya dituntut di hadapan Allah, diminta saja, bilang saja kepada mantan suami, kalau anda tidak bisa mendidik, biar sama saya saja, dan tidak akan hilang anak, tidak akan saya ajari kurang ajar sama orang tua. Kamu boleh tiap ketemu anak setiap hari cium tangan balik-balik, boleh anak biar cium tangan kepadamu, menemuimu, boleh, tidak ada masalah, tapi pendidikan dengan saya. Mungkin seorang istri ngomong begitu, cuman biasanya kalau sudah perceraian ini adalah grup-grupan. Jadi anaknya pun diajari musuhi bapaknya, di saat ketemu bapak diajari musuhi ibunya, akhirnya menjadi anak durhaka. Bapaknya bilang ibunya adalah kayak binatang apa, ibunya juga bilang bapaknya kayak binatang apa, dia merasa bukan anaknya manusia tapi anaknya binatang. Maka perceraian yang tidak benar, caci maki, tidak seperti itu. Jadi tetap sang istri punya tanggung jawab, sampai kapanpun harus ada upaya dan usaha untuk menyelamatkan putrinya yang saat ini agak bejat, agak tidak baik bersama mantan sang suami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Yang pertama, assalamualaikum Buya, bagaimana tanggapan hukum Islam terhadap orang yang kalau dinasihati untuk segera meninggalkan perbuatan dosa, apa itu, maka dengan cepat dia menyahut, anda jangan fanatik, jadilah orang yang moderat saja. Sebentar, orang saya dengar, gimana? Apa? Diulang. Pelan. Tanggapan hukum Islam terhadap orang yang kalau dinasihati, agak dijauhkan mic-nya, biar kedengar agak jauh. Terhadap orang yang kalau dinasihati untuk segera meninggalkan perbuatan dosa, maka dengan cepat dia menyahut, anda jangan fanatik, jadilah orang yang moderat saja. Kami mengharapkan penjelasan arti kata moderat. Semoga Allah memberikan balasan dengan kebaikan yang banyak kepada Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Buya. Satu-satu, biar saya tidak bisa ingat, suaranya tidak jelas. Yang pertama adalah ada orang melakukan kesalahan. Kalau diingatkan itu langsung bilang kamu jangan fanatik. Katailah orang yang paling sengsara itu adalah orang sombong. Anda jangan menjadi dia. Tidak akan surga tidak diperkenankan untuknya. Ciri orang sombong adalah batarul haq. Kalau diberi kabar kegembiraan, kabar kebaikan, dia menolak. Dinasihati mestinya terima kasih, malah mengatakan berhujah. Bahkan macam-macam, kamu juga, ini juga orang sombong. Kalau Anda diingatkan, Pak, kamu jangan begitu. Alhamdulillah saya diingatkan. Kan tinggal begitu. Cuman kadang-kadang hawa nafsu ngomong, kamu aja juga gitu kok. Apalagi dengan bahasa jangan fanatik. Lah ini maksiatnya apa dulu? Misalnya ada orang berzina. Diingatkan, Dek, yang saya cintai, adik, apa mungkin teman, Dek atau Kak atau Mas, tolong dihindari. Kamu kok sudah tidak malu kepada Allah melakukan ini? Itu haram, zina adalah haram. Hah, jangan fanatik ngomong gitu. Nah, ini sekarang dosanya apa ini? Jangan fanatik, orang harus moderat. Memang moderat memperkenankan zina? Bukan moderat, tidak keblinger, nyungsep itu. Kesombongan, jadi kita tidak perlu masuk wilayah sombong deh. Kalau Anda diingatkan oleh seseorang, biarpun Anda tidak melakukan kesalahan, maka ketahuilah, peringatan yang diberikan oleh orang tersebut tentu ada nilainya buat Anda. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kamu itu pengen benah diri, kalau kamu itu ingin benar, pertama kamu koreksi diri. Cuman koreksi diri itu susah, betul ya? Orang koreksi diri kadang nggak bisa ngelihat punggungnya sendiri, tidak bisa ngelihat aibnya sendiri. Makanya setelah itu kamu bertanya kepada kawanmu, hei kawan, tolong ingatkan aku kekuranganku apa? Kalau dia mengingatkan kita dengar, ternyata kawan pun kadang masih ada ragu-ragu, sungkan, kan begitu? Yang paling berani adalah dengar dari mulutmu ngomong apa. Maka cacian dengar dari lawanmu. Kalau sudah lawanmu mencaci kamu, itu benar kau dengar dia. Karena lawanmu tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah sungkan-sungkan. Maka Imam Ghazali pun kalau diolok sama orang pun diambil faedahnya. Benar barangkali omongan orang itu. Begitu. Sombongnya yang muncul. Oh, kamu harus moderat dong, jangan fanatik. Wah, enggak selamat ini orang. Biarpun seandainya dia tidak salah misalnya. Maka cukup begini, cukup. Misalnya Anda tidak melakukan kesalahan, kemudian dituduh oleh orang, dikatakan Anda melakukan kesalahan. Sekarang semuanya dikembalikan kepada Anda, Anda melakukan atau tidak. Kalau Anda tidak melakukan, Anda cuma diam, tinggal berkata, oh dia tidak tahu kalau saya tidak melakukannya. Alhamdulillah saya tidak melakukan, tapi dia tidak tahu kalau saya tidak melakukan. Kalau ternyata Anda benar melakukan, juga diam, mau memang benar melakukan, mau ngapain? Ngapain marah juga? Di saat dia salah, maka alhamdulillah kok dia salah. Yang gak enak kalau benar, misalnya orang mengatakan, kamu itu ahli maksiat. Kalau dia salah, alhamdulillah dia gak tahu. Alhamdulillah. Dia menuduh tok maksiat, bukan beneran. Yang repot adalah saya maksiat beneran. Kalau ternyata Anda maksiat dikatakan, kamu ahli maksiat. Ya memang iya, mau ngapain? Gak ada perlu protes bantah itu. Itu kebiasaan orang sombong. Istri juga begitu, diingatkan oleh suami, kadang bantah. Ya itu kalau diingatkan sama suami, ma, jangan gitu, ma. Alah, bapak udah pernah ngaji, mau ngomongin saya. Wah ini, repot ini lagi terus. Ada begitu? Ada banyak, ini kayak banyak nih. Cuma tetangganya pasti bukan ibu-ibu nih. Tidak boleh begitu kalau diingatkan oleh seseorang. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau Sayyidina Umar diingatkan oleh seseorang, langsung berdoa, rahimallah imro'an ahda li'uyubi, semoga Allah berikan kasih sayang kepada siapapun yang menunjukkan kepadaku kekuranganku. Jadi kalau ditegur itu senang, kok malah sok, jangan fanatik, kamu sudah mabuk kok, kamu jangan mabuk mas, ah jangan fanatik, gitu aja. Loh, gak fanatik bagaimana, kamu itu salah, saya itu sayang. Kalau dia insaf, dia tidak akan ngomong begitu. Karena apa? Segala kemaksiatan itu menjadikan dia sengsara, celaka. Coba saja, ada kala jengking merambat di bajunya, sudah dekat leher. Tak taunya temannya sambil teriak ngomong, kala jengking. Apakah Mas bilang jangan fanatik begitu? Oh, disengat sama kala jengking nanti bilang fanatik, fanatik ya. Jadi perlu sekarang ini adalah insyaf. Pokoknya ciri khas siapapun dia, kalau diingatkan itu kok tidak nerima dulu, mendahulukan bantahan, itulah kibir, hakikat kesombongan. Sudah. Biarpun siapapun, biarpun dia katanya orang paling tawadu. Nah, ini musibah diingatkan kok masih membantah. Ada apa itu semuanya? Tinggal, oh Masya Allah. Kalau ternyata dia salah paham, tinggal Masya Allah, terima kasih ya, Masya Allah, kamu perhatian dengan saya, ingatkan saya. Cuman saya kasih tahu, itu bukan saya, itu kembaran saya. Tinggal ngomong itu, kan enak. Oh, itu ya. Nggak usah, kamu nggak tahu, itu bukan saya. Nggak usah marah. Oh, dia nggak tahu. Mungkin kan ada orang mirip itu. Jadi, jangan buru-buru menolak kebenaran yang dikirim oleh saudaramu. Kata Nabi, Al-Kibru Batarul Haq Wa Ghamtun Nas. Kesombongan itu menjadikan seseorang menolak kebenaran. Kemudian setelah itu merendahkan manusia. Sehingga yang mengingatkan pun direndahkan. Ah, siapa ente? Bukan level saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kami akan membacakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sekarang sedang ramai orang jil meneriakkan agar haji dihapuskan. Saya enggak dengar ya, saya enggak dengar. Sekarang sedang ramai orang jil. Saya? Sekarang sedang ramai orang jil. Saya sekarang sedang ramai. Coba mulutnya buka dikit ya, biar kedengaran. Sekarang, karena mic-nya kurang jelas. Apa? Sekarang sedang ramai orang jil meneriakkan. Orang? Orang jil. Jamaah Islam orang? Liberal. Jamaah Islam Liberal. Ah, oh, jil. Coba sedikit bacanya pelan-pelan. Sekarang lagi ramai. Ya. Mohon maaf ini karena memang mic-nya enggak jelas. Sekarang sedang ramai. Biar pendengar Ibu. Sekarang lagi ramai orang jil meneriakkan agar apa? Orang jil. Jangan buru-buru. Saya enggak dengar. Kalimat-kalimat. Jangan buru-buru. Enggak ada yang ngejar. Waktu masih banyak. Sekarang sedang ramai orang jil meneriakkan agar meneriakkan agar haji dihapuskan. Wajibkan apa? Agar haji dihapuskan. Haji dihapuskan. Coba Ibu dengar enggak? Dengar nih. Jadi yang baca sebetulnya. Omongan saya jelaskan. Yang baca dia nih. Perlu lesannya kurang dibuka. Mohon maaf ini. Wajibkan haji kepada kaum muslimin itu sangat tidak masuk akal. Sebenarnya ini akidah bagaimana? Apakah orang Islam yang mengingkari kewajiban haji masih bisa disebut muslim? Mohon pencerahnya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Haji mau dihapuskan, tidak masuk akal. Wah, ini problem ini, masalah akidah. Wah, yang memerintahkan haji adalah Allah di dalam Al-Qur'an, wa lan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kok dikatakan tidak masuk akal? Berarti itu menyalahkan Allah. Wah, ini puncak kekafiran. Kalau mengatakan hendaknya peraturan haji dibenahi agar keamanan terjamin, itu baru masuk akal. Menghapus haji, membuat Quran baru atau bagaimana ini manusia? Dulu pernah ada juga orang mengatakan balang melempar jumroh dirubah deh kapan saja boleh, tidak harus musim haji atau musim haji. Itu ada orang berhayal seolah-olah jadi ilmu. Biarkan dia berhayal. Makanya hajinya hayal, surganya hayal, hidupnya hayal. Imannya pun khayal, dia tidak punya iman. Bagaimana haji? Mengatakan haji tidak ada itu saja sudah keluar dari iman. Apalagi mengatakan tidak masuk yang banyak sehingga ada pembatasan kuota. Itu yang masuk akal. Ya yang tidak masuk akal itu suka orang beriman kok ngomong begitu. Dia sendiri yang tidak masuk akal. Tidak tahu siapa yang ngomong, memang ada begitu. Ya ini sih tidak ada, itu khayal saja. Itu memang dunia khayal, biarkan. Kalau ada ya mungkin orang tidak beriman. Mungkin orang tidak punya akidah atau orang tidak punya akal. Dari masa ke masa, mulai dari Nabi Muhammad SAW haji sampai hari ini, ulama tetap mengatakan haji ada. Hanya masalah syarat istitok, itu nanti yang perlu diterjemahkan. Misalnya apa? Istitok, saya mampu dengan duit saya yang banyak. Cuma kan pembatasan kuota itu perlu agar misalnya tidak terlalu padat di sana, semakin padat nanti tidak aman, jadi gantian. Mungkin tidak boleh haji mengulang dua kali, ini peraturan. bukan mengatakan haji tidak masuk akal, hati-hati. Ini yang bikin aneh, biasanya itu grup-grup begitu nih, grup-grup aneh itu selalu omongan aneh, aneh, aneh. Itu pengen menghapus Islam, merendahkan syariat Islam. Yang mengatakan sholat tidak ada adalah keluar dari iman. Apalagi mengatakan sholat tidak masuk akal, perintah tidak masuk akal dari si mana? Ini urusan dengan iman. Jadi jaringan apa tadi? Islam liberal. Woi, jaringan Islam apa ini? Islam tidak pakai aturan begitu, liberal kan bebas, tidak pakai aturan. Kalau memang ada dari mereka, tentu adalah orang yang kropos imannya atau dia tidak punya ilmu. Mungkin sudah tidak punya iman dengan Al-Quran. Wa'alan nasi hajjul bait. Kemudian masalah hadis Jibril tentang iman, mal iman, wamal Islam. Ada semuanya disebutkan haji, disebutkan dalam Islam, loh kok tidak masuk akal. Berarti Islam membawa agama yang aneh, tidak masuk akal. Merendahkan agama, dan merendahkan agama adalah keluar dari iman, siapapun orangnya. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada orang-orang semacam itu. Itu grup aneh, grup ngelantur begitu. Dulu memang pernah tahun berapa? Kita masih di Yaman, tahun 2001 atau 2002 kurang lebihnya. Ada yang mengatakan, "Wah, ini katanya ulama." Enggak tahu sih apa ulama benar atau enggak ini. Mengatakan enggak perlu haji itu di hari yang sudah ditentukan, asyur maklumat itu di hari-hari yang sudah ditentukan itu enggak perlu. Kita bisa membuat rombongan haji sendiri di selain bulan haji biar mengurangi kepadatan. Ini kayak mirip-mirip manusianya kayak gini. Dia liberal juga dia. Mungkin lahir lagi dia atau mati sudah hidup lagi atau bagaimana? Subhanallah, Islam dirusak oleh orang-orang semacam ini. Yang perlu difahamkan adalah manistata'a ilaihi sabila, masalah kemampuan ini yang perlu diterjemahkan. Tapi kalau ngomong tidak masuk akal, berbahaya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada yang terserasa, terjerumus, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kita semua. Mungkin juga dia tuh kepeleset ngomong. Mungkin orang begitu kepeleset karena enggak masuk akal. Orang yang punya akal lalu dia punya iman, Al-Qur'an turun kepada Rasulullah, dia meyakini Al-Qur'an, kok ngomong begitu? Enggak masuk akal. Dia yang enggak masuk akal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada waktu banyak mungkin dari jamaah? Cukup insyaallah. Sudah. Bismillah. Buka bersama sunnah Arafah. Hari Kamis yang akan datang puasa Arafah, kemudian bukanya bersama di Al-Bahjah. Diundang untuk buka bersama. Sudah disiapkan bukanya buka ala kadarnya di sana, sholat berjamaah, takjil sholat berjamaah. Anda sebelumnya baca zikir, baca apa saja, ada tausiah, takjil, sholat maghrib, makan malam, sholat isya, pulang. Kemudian yang mau konvoy langsung konvoy keliling takbir di malamnya langsung. Dan juga bagi siapapun yang ingin berpartisipasi untuk mengadakan buka ini, kadang-kadang tetap ada yang minta. Daripada nanti yang bertanya, kita kasih kabar. Kalau ada ingin yang membantu buka, mohon komunikasi dengan tim sana supaya tidak kebanyakan mubadir nanti, supaya pas. Kalau sudah cukup ya biar diarahkan ke tempat lain, jangan bruk-bruk begitu, tapi hendaknya pakai komunikasi. Kemudian buka sunatan masal bagi yang ingin menolong atau mengantarkan anak-anaknya yang ingin khitan, boleh khitan masal. Dan juga jangan lupa hari raya korban, untuk bisa berkorban dimanapun Anda berada, kalau bisa korban. Dan di pesantren juga menyediakan panitia yang mengerti tentang fikih korban, menyembelihnya, membaginya, dan seterusnya juga disiapkan. Dan di sana juga banyak santri. Bagi ingin berkorban, silakan, ada korban dimanapun Anda berada bisa, dan pondok pun juga menerima korban untuk menjadi panitia penyalur korban. Kemudian juga jangan lupa untuk bergabung dengan kami, dengan kita semua dalam dakwah, untuk menjadi penyelenggara dakwah mulai dari pembangunan pondok pesantren, mendirikan stasiun syatin radio, menyempurnakan fasilitas-fasilitas pondok dan yang lainnya. Cobalah, ayo kita semua greget, punya greget, hidupkan hati dengan itu semuanya, dengan bergabung di dalam dakwah dengan Al-Bahjah insyaallah. Dan juga jangan lupa untuk menginformasikan stasiun syatin radio, kalau di Cirebon 92,9 FM, untuk di Majalengka itu sampai Garut, sampai Sumedang dan yang lainnya itu 92,4 FM. Kuningan sampai Brebes, Bumiayu dan seterusnya, Tegal 104,8. Radioku Batam 104,7 sampai Singapura. Radio Karimun 89,2 FM. Radio Pontianak Kuburaya 88 FM. Bogor AM 1089. Aceh 93,6 FM. Purbalingga baru terbaru 107,5 FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dakwah kita semua dan mengabul hajat kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ghsurna wa la tahdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di rumah kami, muliakan kami di keluarga kami dan muliakan kami di masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, Engkau mudahkan kami untuk berkumpul di sini, maka mudahkan kami kelak untuk berkumpul di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami banyak memohon kepada-Mu. Banyak memohon kepada-Mu ya Allah. Kami mohon ampun jika di saat kami memohon kepada-Mu, kami belum memenuhi adab-adab menghadap kepada-Mu ya Allah. Itulah kami dengan segala kelemahan kami. Maka dari itu kami menghadap kepada-Mu dengan segala kekurangan kami. Kami menghadap kepada-Mu dengan segala kekurangan adab kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, inilah kami ya Allah. Kami yang banyak salah, kami banyak dosa, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami dan kami mohon kabullah permohonan kami. Kami ingin tetap iman, kuat iman yang tidak tergoyahkan sampai Kau cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Dan kami ingin ya Allah Kau jaga akhlak kami dan anak-anak kami, sehingga akhlak kami dan anak-anak kami, keluarga kami, akhlak yang Kau cintai, yang Kau ridai dan dicintai dan diridai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, lembutkan kami semua, lembutkan hati kami semua, sehingga kami tidak mendendam kepada sesama kami, tidak membenci dan mendengki kepada sesama kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, saling berkasih sayang karena-Mu. Dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Engkau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, pandang kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala keharaman, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari kenistaan ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang ada di majlis ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika mereka masih dalam kubang kehinaan riba, kami mohon ya Allah, angkat mereka dari riba, hentikan dari riba, ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari pekerjaan yang haram, jauhkan kami dari pekerjaan yang menjadi sebab Engkau murka. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang masih mempunyai pekerjaan haram, kami mohon ganti dengan yang halal, lebih berkah, lebih besar ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan, cukupkan kami dengan halal dari-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu ya Allah, pada masa lalu mereka pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan pengampunan, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, bencikan mereka kepada zina, mudahkan pintu halal untuk mereka, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, sehingga kami tidak merindukan yang haram. Engkau yang menguasai hati kami, yang memiliki hati kami, bencikan kami kepada yang haram. Dan kami mohon yang ada di kiri kanan masjid ini, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, sungguh ya Allah mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mencintai mereka, kami tidak rela jika mereka kehukum dengan salat yang mereka tinggalkan. Maka kami mohon ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat, jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman ya Allah. Sebejat apapun ya Allah mereka ya Allah, kami mohon angkat mereka, berikan kesadaran, muliakan. Sungguh kami tidak rela jika ada orang mendengar suara ini lalu Engkau hukum, Engkau murkai. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan,